Kita sekarang mau berbicara agama, mau dakwah, tapi kita dari awalnya udah nggak disukai, udah susah masuknya. Maka sebelum kita bicara agama, sebelum kita bicara dakwah, kita harus memposisikan diri kita menjadi bukan ancaman bagi siapapun. Ya, benar setiap orang ada kekurangannya, tapi bukan berarti harus frontal. Karena dakwah itu butuh proses. Kita harus memposisikan diri kita menjadi orang tuh yang aman. Kalau kita hadir tuh aman. Kan ada orang yang kalau misalkan sedang arisan, dia datang, udah nggak enak. Karena ngomong terus, ya. Dan kalau ngomong, ibu kuningnya, kuning oranyoy, begitu ya nggak enak. Ya nggak, ibu selopnya seperti yang di tukang loak. Ini komentar-komentar ini sudah tidak boleh ada. Apalagi ibu-ibu sekalian, kita juga sudah mulai kalau kalau berbicara selain jangan memotong orang lain, jangan merusak kebahagiaan orang lain.